Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin, dimanapun antum berada, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kisah-kisah penaklukan yang terjadi di masa para Khulafaur Rasyidin Ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah jelaskan bahwa kaum muslimin pada akhirnya mampu menaklukkan Ahwaz dan daerah-daerah lainnya yang dahulu merupakan daerah kekuasaan dari Panglima Persia yang bernama Hormuzan. Yang kemudian Al-Hormuzan mengajukan perjanjian damai kepada kaum muslimin dan Umar pun menginstruksikan agar kaum muslimin memenuhi perjanjian tersebut. Ya, jadi setelah ditaklukkan banyak wilayah yang dulunya merupakan kekuasaannya Hormuzan, akhirnya dia menyerah dan membuat perjanjian dengan kaum muslimin. Lalu Umar memerintahkan kaum muslimin untuk menerima perjanjian tersebut. Kemudian juga telah kita sebutkan bahwa sahabat yang mulia Al-Ala bin Al-Hadrami dari Bahrain, dia berupaya untuk menyerang Persia dari arah lautan. Jadi Bahrain ini adalah sebuah negara pulau atau sebuah wilayah kepulauan yang di sana gubernurnya ketika itu adalah Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia melihat keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, keberhasilan-keberhasilan pasukan yang berada di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas untuk merebut daerah-daerah di wilayah Persia. Maka Al-Ala bin Al-Hadrami pun ingin ikut serta, ya, ingin ikut serta untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Persia. Hanya saja ketika itu dia tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah. Ya, jadi kalau pasukannya Sa'ad ibn Abi Waqqas ini selalu berkomunikasi dengan Umar di Madinah. Adapun Al-Ala bin Al-Hadrami, ya, dia mengirimkan pasukan sendiri tanpa ada koordinasi dengan khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kemudian berangkatlah pasukan Bahrain yang ketika itu dipimpin oleh Khulaid bin Al-Mundhir bin Sawa. Hanya saja, ya, ketika mereka di awal pertempuran mereka berhasil, ya, memukul mundur pasukan Persia. Namun kemudian pada akhirnya mereka terjepit karena kapal-kapal mereka berhasil ditenggelamkan oleh orang-orang Persia dan mereka tidak bisa kembali ke Bahrain. Nah, ketika itu Umar bin Khattab, ya, kemudian menulis surat kepada Utbah bin Ghazwan untuk membantu pasukan Khulaid bin Al-Mundhir yang terjepit di daerah Tawus. Ya, yang terjepit di daerah Tawus. Ini pertemuan kita sebelumnya. disebutkan oleh Imam Mukasir rahimahullah, "Walamma balagha Umar ma sana'a Al-Ala bin Al-Hadrami, ishtadda ghadabuhu 'alaih." Ketika sampai kepada Umar apa yang dilakukan oleh Al-Ala bin Al-Hadrami, maka marahlah beliau. "Wa ba'atha ilaihi fa'azalahu wa tawa'adahu." Maka kemudian Umar pun mengirimkan utusan kepada Al-Ala bin Al-Hadrami, ya, yang kemudian menurunkan Al-Ala bin Al-Hadrami, kemudian mengancam atau memarahi Al-Ala bin Al-Hadrami yang berjalan sendiri. Ya. Wa amarahu bi athqalil asya alaihi wa abghad al-wujuh ilaihi, dan beliau sangat marah kepada Al-Ala bin Al-Hadrami, ya, yang telah berinisiatif mengirimkan pasukan tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala ilhaq bi Sa'd ibn Abi Waqqas, ya, fi man qablaka, fa kharaja bi man mahu nahwa Sa'd mudhafan ilaih. Wa kataba Umar ila Utbah bin Ghazwan. Maka kemudian Umar memerintahkan kepada Al-Ala' bin Al-Hadrami, ya. Al-Ala' bin Al-Hadrami bahwa hendaknya dia ketika ingin melakukan penaklukan, ya, di wilayah Persia, hendaknya dia mengikuti Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya pasukannya Al-Ala' bin Al-Hadrami ketika ingin ikut berkiprah dalam penaklukan wilayah Persia, hendaknya dia mengikuti pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka barang siapa yang ingin untuk pergi, ya, pergi untuk berperang, maka hendaknya dia menggabungkan diri dengan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala wa kataba Umar ila Utbah bin Ghazwan ila ilna innal Ala bin Al-Hadrami kharaja bi syai'in faqta'ahum ahlu Faris wa Asani. Adapun Umar, ya, beliau juga menulis surat kepada Utbah bin Ghazwan. Beliau mengatakan sesungguhnya Al-Ala bin Al-Hadrami, ya, dia telah keluar dengan pasukannya, namun dia telah dikepung oleh pasukan Persia wa Asani, dan dia telah berbuat durhaka kepadaku. Wa adunnuhu lam yuridillah bidzalik, ya. Dan aku mengira bahwa dengan perbuatannya ini dia tidaklah mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya inisiatifnya sendiri, ya, artinya ini inisiatifnya sendiri. Fa khasyitu alaihim alla yunsaru, dan aku khawatir, ya, ketika sebuah perjuangan ini tidak dilandasi, ya, dilandasi dengan niat yang ikhlas, tidak dilandasi dengan dengan tujuan untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, alla yunsaru, maka pasukan tersebut tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan kemenangan. Ya. Karena kalau dia memang ingin berangkat, ya, dengan tujuan untuk menaklukkan Persia, ya, maka tentunya yang lebih baik dia berkoordinasi terlebih dahulu. Tapi ini dia berangkat sendiri. Maka aku khawatir, ya, aku khawatir mereka tidak akan diberikan pertolongan. Wadub ilaihim nas wadmumhum ilaika min qabli an yujtahu au yujtahu. Ya, maka kemudian kata Umar bin Khattab, ya, segera kirimkan pasukan untuk menolong mereka, ya, wadmumhum ilaik, ya, dan gabungkan pasukan mereka dengan pasukanmu sebelum mereka dihabisi oleh orang-orang Persia. Jadi Utbah bin Ghazwan dikirim oleh Umar bin Khattab untuk segera memberikan pertolongan kepada pasukannya Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu taala anhu. Fa nadaba Utbah al-Muslimin wa akhbarahum bi kitabi Umar ilaihi fi dzalik. Maka kemudian Utbah pun segera dia memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk melaksanakan, setelah dia mendapatkan surat dari Umar bin Khattab, dia pun mengkhabarkan kepada kaum muslimin tentang instruksi Umar bin Khattab. Fantadaba jama'atu minal umara wal abtal minhum Hashim bin Abi Waqqas wa Asim bin Amr wa Arfajah ibn Harthamah wa Hudzaifah bin Muhsin wal Ahnaf bin Qais wa ghairuhum. Maka berkumpullah, ya, para jagoan-jagoan, ya, para panglima, di antaranya adalah Hashim bin Abi Waqqas. Ya, Hashim bin Abi Waqqas, saudara laki-laki dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Asim bin Amr, Arfajah bin Harthamah. Kemudian Hudzaifah ibn Muhsin, Al-Ahnaf bin Qais, dan yang selain mereka. Fi ithnai asyara alfan wa ala jami' Abu Sabrah bin Abi Ruhm. Ya, ketika itu terkumpul pasukan 12.000 orang. Ya, jumlah personil mereka 12.000 orang dan dipimpin oleh panglima Abu Sabrah ibn Abi Ruhm. Abu Sabrah bin Abi Ruhm. Ini adalah panglima yang diutus oleh Utbah bin Ghazwan untuk memberikan bantuan kepada pasukan, ya, Al-Ala Al-Hadrami atau pasukannya yang dipimpin oleh Khulaid bin Al-Mundhir. Fa kharaju 'alal bighal, ya, yajnubudal khair sira'an. Wasaru ala sahil la yalqauna ahada. Maka 12.000 pasukan tersebut mereka keluar, ya, mengendarai bigol-bigol mereka, ya, kemudian mengendarai pula kuda-kuda mereka. Wasaru ala sahil la yalqauna ahada. Mereka kemudian berjalan, ya, berjalan di tepi pantai, tidak bertemu seorang pun dari pasukan musuh. Hatta intahau ila maudhi'il waq'ah allati kanat bainal muslimin min ashabil ala wa baina ahli Faris bil makan al musamma bi Tawus. Maka kemudian sampailah mereka ke suatu tempat yang bernama Tawus. Ya, suatu tempat yang bernama Tawus, tempat di mana kaum muslimin atau pasukan kaum muslimin ya yang berada di bawah komandan Al-Ala bin Al-Hadrami ya berhadapan dengan pasukan Persia yang berhadapan dengan pasukan Persia. Ya, pasukannya Al-Ala panglimanya bernama Khulait ya bin Al-Mundhir. Khulait bin Al-Mundhir. Wa idza Khulait bin Al-Mundhir wa man ma'ahu minal muslimin mahsurun. Ketika itu ya, pasukan kaum muslimin mendapati pasukan Khulait bin Al-Mundhir ya dalam keadaan terkepung. Qad ahata bihim al-adu min kulli janib. Ketika itu musuh telah menguasai mereka dari berbagai sisi. Wa qad tada'at alaihim tilkal umam min kulli wajhin. Ketika itu semua orang-orang Persia telah berkumpul untuk menghabisi mereka. Faqad takamalat amdadul musyrikin wa lam yabqa illa al-qital. Semua bala bantuan kaum musyrikin telah berkumpul dan tidak ada yang tersisa kecuali tinggal pertempuran. Faqadibal muslimuna ilaihim ya fi ahwajin ma hum fihi ilaihim faltaqu ma'al musyrikin ra'san. Dalam keadaan yang sangat genting dan dalam keadaan pasukannya Khulait bin Al-Mundhir membutuhkan pertolongan kaum muslimin, faltaqu ma'al musyrikin ra'san. Maka bertemulah ya pasukannya Utbah bin Al-Ghazwan ya yang dipimpin oleh Abu Sabrah bin Abi Ruhim ya, mereka pun berhasil memberikan pertolongan kepada pasukan Khulait bin Al-Mundhir. Faqasara Abu Sabrah al-musyrikina kasratan aziman. Maka pasukannya Abu Sabrah berhasil mengalahkan pasukan kaum musyrikin dengan kekalahan yang demikian telak. Wa qatala minhum maqtalatan azimatan jiddan. Dan mereka berhasil membunuh pasukan kaum musyrikin dalam jumlah yang sangat besar. Ya, jadi yang awalnya pasukannya Khulait bin Al-Mundhir ini, ya mungkin mereka asalnya atau pada awalnya mereka bersiap-siap untuk dihabisi, ya bersiap-siap untuk dihabisi oleh orang-orang Persia. Namun ketika akan berhadapan, tiba-tiba datanglah bala bantuan dari Abu Sabrah bin Abi Ruhm, ya. Maka kemudian keadaan pun berbalik, ya berbalik 180 derajat. Akhirnya kaum muslimin pun berhasil membantai pasukan Persia habis-habisan. Ya, membantai pasukan Persia habis-habisan. Wa akhadha minhum amwalan jazilatan bahirah. Bahkan mereka bisa mengambil harta, ya. Bahkan mereka bisa mendapatkan harta yang demikian banyak dari orang-orang Persia. Wastanqadha Khulaidan wa man ma'ahu minal muslimina min aidihim. Dan mereka pun berhasil menyelamatkan Khulait dan pasukannya ya dari tangan-tangan musuh. Jadi misinya Abu Sabrah bin Abi Ruhm ini berhasil. Ya, berhasil beliau menyelamatkan pasukannya Khulait yang sudah terkepung oleh orang-orang Persia. Wa 'azza bihil Islam wa ahlah. Maka kemudian pasukannya Abu Sabrah berhasil menjayakan Islam dan juga menjayakan kaum muslimin. Wa daf'a syirka wa dhallahu walillahil ham. Dan dia pun berhasil mengusir kesyirikan dan kemudian merendahkan kesyirikan tersebut. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan atas anugerahnya. Tsumma 'adu ila Utbah bin Ghazwan ila al-Basrah. Maka kemudian mereka pun kembali ya setelah mereka berhasil melakukan misi penyelamatan ya untuk pasukannya Khulait. Ya Khulait bin Al-Mundhir yang dikirim oleh Al-Ala bin Al-Hadrami dari Bahrain, ya maka pasukannya Abu Sabrah pun kembali bergabung dengan pasukan Utbah bin Ghazwan di kota Basrah. Mereka bergabung dengan pasukannya ya Utbah bin Ghazwan di kota Basrah. Ya, inilah misi penyelamatan yang dilakukan oleh pasukan Abu Sabrah bin Abi Ruhmin terhadap pasukan dari Bahrain, yakni pasukannya Khulait bin Al-Mundhir yang dikirim oleh Al-Ala bin Al-Hadrami yang awalnya mereka ingin ikut serta dalam penaklukan Persia, namun justru mereka terjepit oleh musuh dan akan dihabisi oleh musuh, ya kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan pertolongan dari pasukan ya Abu Sabrah. Baik. Maka kemudian apa yang terjadi setelah itu, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah? Utbah bin Al-Ghazwan, ya, beliau telah memimpin banyak peristiwa penaklukan. Maka ketika beliau merasa ya bahwa banyak telah banyak penaklukan yang beliau telah lakukan, beliau ingin beristirahat. Beliau kemudian mendapati musim haji telah dekat. Kemudian Utbah bin Ghazwan pun meminta izin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk pergi menunaikan ibadah haji. Ya, maka Umar pun mengizinkannya. Unzuru barakallahu fikum, lihat, kita lihat ya. Mereka berada dalam jihad. Ya, tapi tetap ya berupaya untuk menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji ini merupakan apa? Merupakan rukun Islam. Ya, merupakan rukun Islam. Padahal zaman dahulu ya, yang namanya ibadah haji ini kondisinya tentu tidak sama dengan kondisi di masa kita. Ya, apalagi di masa-masa jihad. Tapi Utbah bin Ghazwan ya, beliau rindu kepada Baitullah, beliau kemudian meminta izin kepada Umar ya untuk menunaikan ibadah haji terlebih dahulu. Falamma istakmala Utbah fatha tilka an-nahyah ista'dana Umar fil hajj fa adina lahu. Maka ketika Utbah ibn Ghazwan beliau telah menyempurnakan atau telah melengkapkan penaklukan-penaklukan wilayah yang diperintahkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ista'dana Umar fil hajj fa adina lahu. Dia kemudian meminta izin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menunaikan ibadah haji. Fa adina lahu, maka Umar pun mengizinkannya. Wasara ila al-hajj wastakhlafa 'ala al-Basrah Aba Sabrah bin Abi Ruham. Maka dia pun berangkat untuk menunaikan ibadah haji, lalu dia menunjuk ya Abu Sabrah bin Abi Ruham untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin di kota Basrah. Ya, jadi kota Basrah itu tidak terlalu jauh dari Kuwait. Sekarang masih ada kota Basrah. Ya, tapi dia tidak posisinya itu ya tidak terlalu jauh dari Teluk Arab. Ya, dekat Kuwait, ya dekat negeri Kuwait. Ya. Bahkan dahulu di masa Utsmaniyah, ya, Kuwait itu termasuk wilayah provinsi Basrah. Makanya kalau antum lihat peristiwa Perang Teluk, ya peristiwa Perang Teluk, Saddam Hussein itu mengklaim Kuwait itu wilayah Irak. Karena memang dulu betul ya, Kuwait itu wilayah Irak. Ya, dia termasuk provinsi Basrah. Tapi kemudian sebagaimana yang antum ketahui ya, orang-orang barat ya, penjajah-penjajah kafir, mereka datang ke negeri-negeri kaum muslimin, kemudian memecah wilayah kaum muslimin, akhirnya Kuwait ini berdiri sendiri, menjadi Daulah Kuwait. Padahal dia dulu merupakan kota yang berada di bawah gubernuran Basrah. Tapi jadi negeri sendiri, Kuwait. Makanya kemudian ketika ada tuduhannya Saddam Hussein itu pada peristiwa Perang Teluk, ya Saddam Hussein mengira Kuwait ini atau menuduh Kuwait itu menyedot minyak dari wilayah Irak. Jadi dia tanam pipa, kemudian pipanya diarahkan ke arah Irak untuk menyedot minyaknya Irak. Kemudian ini jadi alasannya Saddam Hussein untuk menginvasi Kuwait. Ini yang pertama. Kemudian dia merasa Kuwait ini dulu wilayahnya Irak. Coba penjajah Inggris saja yang bikin negeri Kuwait. Maka diinvasilah Kuwait, akhirnya terjadilah perang Teluk yang pertama. Baik. Ini sekedar informasi saja ya tentang Basrah, bahwa Basrah itu dekat sekali dengan Kuwait. Bahkan Kuwait dahulu merupakan wilayah dari Basrah. Maka kemudian Basrah pun diserahkan kepada Abu Sabrah ya bin Abi Ruham. Wajtama'a bi Umar fil mausim, maka kemudian berkumpullah Utbah bin Al-Ghazwan, bertemulah Utbah bin Al-Ghazwan ya di musim haji dengan Umar ibn Khattab. Nah, maka kemudian dia ketika itu meminta untuk pensiun kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau ingin selesai ya dari jihad, kemudian ya beliau ingin beribadah ya. Beliau ingin beribadah dan meminta agar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak lagi menunjuknya sebagai panglima perang. Maka Umar ketika itu tidak mengizinkan Utbah. Utbah ini panglima yang sangat luar biasa. Ya, kita kalau antum flashback lagi kajian-kajian kita yang terdahulu, kita bisa lihat bagaimana kepiawaian Utbah bin Al-Ghazwan untuk memimpin pasukan kaum muslimin. Namun Umar tidak berkenan karena dia seorang panglima yang sangat hebat. Maka apa yang dilakukan oleh Utbah? Fada'a Utbah Allah Azza wa Jal. Maka kemudian Utbah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famata bibati naklah wa huwa munsharifun ya ila minal hajj. Maka setelah selesai beliau dari menunaikan ibadah haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan Utbah bin Al-Ghazwan. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya setelah ibadah haji ini selesailah tugas ya, maka kemudian meninggallah Utbah bin Al-Ghazwan. Maka kemudian fata'asara alaihi Umar wa athna alaihi khairan. Maka kemudian Umar pun merasa sangat bersedih dengan kematian panglimanya Utbah bin Al-Ghazwan. Ya, memang betul dia sudah tidak lagi ingin lagi berada di medan perang, dia ingin pensiun, dia ingin beristirahat. Ya, tapi Umar masih saja berkeinginan agar dia memimpin pasukan, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Wa walla ba'dahu bil Basrah al-Mughirah bin Syu'bah. Maka kemudian Umar Al-Khattab pun menunjuk gubernur baru untuk menjadi pemimpin di kota Basrah. Siapa yang dipilih oleh Umar Al-Khattab untuk menggantikan posisi Utbah bin Al-Ghazwan? Ya, ketika itu yang dipilih oleh Umar adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya. Fa waliyaha baqiyata tilka sanah wallati taliha. Maka di tahun itu ya mulailah Al-Mughirah bin Syu'bah memimpin kota Basrah ya, dan ketika itu di tahun 16 Hijriah tidak terjadi suatu peristiwa yang besar. Artinya ya sudah tidak ada lagi peperangan dengan orang-orang Persia sampai berakhirnya tahun ke-16 Hijriah. Jadi masa kepemimpinan Al-Mughirah di sisa tahun 16 Hijriah itu ya tahun-tahun yang beliau jalani adalah tahun-tahun yang penuh keamanan, tidak terjadi peperangan yang berarti dengan orang-orang Persia. Baik. Nah, kemudian masuklah ya, kita ke tahun ke-17 Hijriah. Nah, di tahun 17 Hijriah, kita kembali lagi membahas sosok panglima Persia yang sangat kontroversial, yaitu Al-Hurmuzan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Al-Hurmuzan ini pernah membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin, lalu dia berkhianat. Sehingga habis wilayah-wilayahnya dipreteli oleh kaum muslimin. Kemudian dia berupaya lagi mengajukan gencatan senjata. Kemudian Umar pun ya dengan pertimbangan kemaslahatan, dia pun mengizinkan agar kaum muslimin membuat gencatan senjata dengan Al-Hurmuzan. Namun di tahun 17 Hijriah, Al-Hurmuzan kembali buat ulah. Dia ternyata berupaya untuk mengumpulkan pasukan-pasukan Persia untuk memukul mundur kaum muslimin. Makanya nanti ya, Hurmuzan ini tokoh yang sangat luar biasa dan dia yang berperan dalam peristiwa pembunuhan Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Dan aksi ya Hurmuzan ini tidak lepas dari apa yang diinginkan oleh Kisra Yazdijid. Ketika itu Yazdijid tentu dia ingin agar wilayah dia kembali. Dia kemudian menyurati ya pemimpin-pemimpin Persia yang masih tersisa agar bersatu, agar menjalin kekuatan dan melakukan serangan kepada kaum muslimin. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa kana sababu dzalika anna Yazdijid kana yuharridu ahla Faris fi kulli waqtin wa yu'annibuhum bi malkil Arab ya bi malkil Arab biladahum wa qasdihim iyahum fi husunihim. Dan sebab peperangan tersebut ya, terjadilah peperangan lagi, adalah provokasi yang dilakukan oleh Yazdijid. Ya, dia mempengaruhi penduduk Persia, ya, mempengaruhi pasukan Persia setiap waktu. Dia mengatakan, apakah pantas bagi kita untuk berada di bawah kekuasaannya orang-orang Arab? Ya, apakah kemudian kita bisa bertahan ya di benteng-benteng kita dalam keadaan orang-orang Arab senantiasa berupaya untuk menyerah atau untuk menyerang dan menaklukkan kita? Apakah kalian rela dengan kondisi seperti ini? Jadi dia bangun nasionalisme orang-orang Persia. Apakah kalian mau tunduk wahai bangsa Persia di bawah kakinya orang-orang Arab? Apakah kalian wahai bangsa Persia selama-lamanya akan menjadi target mereka? Mereka senantiasa menjadikan kita sebagai target. Ayo bangkit, lawan. Ya. Fa kataba ila ahli al-Ahwazan wa ahli Faris fataharraqu wa ta'ahadu wa ta'aqadu ala harbil muslimin wa an yaqsidul Basrah. Maka kemudian dia kirim surat kepada pemimpin-pemimpin Persia yang masih memiliki kekuatan, yang masih memiliki pasukan-pasukan. Ya, dia kirim ke kota Ahwaz, ya, dia kirim ke santero negeri Persia, fataharraqu wa ta'ahadu wa ta'aqadu ala harbil muslimin. Maka begitu dikirimi surat oleh Yazdejid, mereka pun setuju, ya, untuk melakukan serangan besar-besaran kepada kaum muslimin. Ya, wa an yaqsidul Basrah. Dan ketika itu yang menjadi target mereka adalah kota Basrah. Karena Basrah ini masih relatif dekat dengan wilayah Persia. Ya, kalau dia ke Kufah, Kufah agak dekat dengan Baghdad, agak jauh. Ya, pasukan Persia ketika itu mereka sudah terpukul mundur. Jadi mayoritas pasukan Persia itu ada di Ahwaz dan sekitarnya. Ya. Maka kota Basrah inilah yang kemudian menjadi target mereka. Maka berita rencana penyerangan Yazdejid, ya, ke negeri Basrah atau ke kota Basrah ini sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka sebelum mereka menyerang kota Basrah, ya, justru pusat-pusat kekuatan mereka yang kita serang. Fa balagal khabaru ila Umar wa kataba ila Sa'ad wa huwa bil Kufah. Maka ketika terdengar kabar Yazdejid, ya, dan pasukan Persia ingin menyerang kota Basrah, Umar langsung mengirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas di mana? Di Kufah. Ya, Al-Mughirah bin Syu'bah di Basrah. Ya, pasca wafatnya Utbah bin Ghazwan, adapun Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah. Maka Umar kirim surat terlebih dahulu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada di Kufah. Anib asjaisan katifan ilal Ahwas ma'a Nu'man bin Al-Muqarrin wa ajil wal yakunu, ya, bi izail Hurmuzan. Apa perintah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Sa'ad bin Waqqas? Wahai Sa'ad, segera utus pasukan menuju Al-Ahwaz. Hendaknya mereka dipimpin oleh An-Nu'man bin Muqarrin. Dan segerakan pengiriman tersebut agar mereka bisa berhadapan langsung dengan pasukannya Hurmuzan. Agar mereka bisa berhadapan langsung dengan pasukan Al-Hurmuzan. Jadi dikirim pasukan dari Kufah. Ya, Umar bin Khattab memerintahkan agar Sa'ad bin Waqqas mengirimkan pasukannya dari Kufah. Ya. Kemudian bukan hanya itu saja yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Umar langsung membuat SK, surat keputusan. Siapa saja yang harus berada dalam pasukan tersebut. Ya, sekali lagi kita bisa melihat, ya, bagaimana sistem pemerintahan di masa Umar. Semuanya sentralistis. Kembali kepada Umar. Bahkan sampai siapa saja yang harus ada dalam pasukan tersebut, itu keputusannya langsung dari kota Madinah. Wasamma rijalan minasyuja'an al-a'yan al-umara yakununa fi hadzal jaysh. Bahkan Umar bin Khattab langsung menyebutkan nama-nama, ya, panglima-panglima siapa saja yang harus terlibat dalam pasukan ini. Minhum Jarir bin Abdullah al-Bajali. Di antara, ya, mereka adalah Jarir bin Abdullah al-Bajali, seorang sahabat yang mulia. Wa Jarir bin Abdullah al-Himyari. Demikian juga di tengah mereka hendaknya ada Jarir bin Abdullah al-Himyari. Wa Nu'man bin Muqarrin. Demikian juga harus ada An-Nu'man bin Muqarrin. An-Nu'man bin Muqarrin panglimanya. Wa Suwaid bin Muqarrin. Demikian juga Suwaid bin Muqarrin. Wa Abdullah bin Dhi Sahmain. Demikian juga hendaknya ada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin Abdullah bin Dhi As-Sahmain. Abdullah bin Dhi As-Sahmain. Nah, jadi ketika itu apa? Pasukan kaum muslimin, ya, sudah dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini di Kufah, ya. Ini pasukan Kufah. Nah, ketika itu Umar juga mengirimkan surat ke Basrah. Jadi pasukan Kufah disuruh bersiap, pasukan Basrah pun disuruh bersiap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa kataba Umar ila Abi Musa wa huwa bil Basrah. Maka Umar pun mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang ketika itu beliau berada di Basrah. Jadi ketika itu belum sampai siapa Al-Mughirah bin Syu'bah ke Basrah, sehingga yang menjadi pemimpin ketika itu adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Wa kataba Umar ila Abi Musa wa huwa bil Basrah an ib'ath ila Al-Ahwazan ya jundan katsifan wa amir alaihim Suhail bin Adi. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hendaknya engkau mengutus ya pasukan yang banyak jumlahnya dan jadikanlah panglima ya, jadikanlah Suhail bin Adi sebagai panglima. Waliyakun ma'ahu Al-Barra bin Malik. Kemudian hendaknya ada di tengah-tengah pasukan ya, pasukan Basrah Al-Barra bin Malik. Wa Asim bin Amr, demikian juga Asim bin Amr ya. Wa Mujzi'ah bin Thawr atau Majza'ah bin Thawr. Demikian juga Majza'ah bin Thawr. Wa Ka'b bin Thawr, demikian juga Ka'b bin Thawr. Wa Arfajah bin Harthamah. Ini nama-nama yang tidak asing ya, orang-orang yang terlibat dalam peristiwa penaklukan Irak. Wa Arfajah bin Harthamah, demikian juga Arfajah bin Harthamah. Wa Hudzaifah bin Mihsan, demikian juga Hudzaifah bin Mihsan. Wa Abdurrahman bin Sahal, kemudian juga Abdurrahman bin Sahal. Wal Husain bin Ma'bad, demikian juga Al-Husain bin Ma'bad. Wal yakun ala ahli Kufah wa ahli Basrah jami'an Abu Sabrah bin Abi Ruhmin. Wa ala kulli man atahu minal madad. Kemudian Umar memberikan pesan. Kalau pasukan dari Basrah telah bertemu dengan pasukan dari Kufah, maka setelah pasukan ini bersatu, yang diangkat menjadi panglima adalah Abu Sabrah bin Abi Ruhm. Abu Sabrah bin Abi Ruhm, ya beliau yang memimpin 12.000 pasukan untuk menyelamatkan pasukan Khulaid bin Mundhir yang berasal dari Bahrain yang terjebak di kota Taus. Ketika mereka akan dibantai oleh orang-orang Persia, maka pasukannya Abu Sabrah bin Abi Ruhm inilah yang menyelamatkan pasukan Khulaid bin Mundhir. Maka Umar berpesan, kalau pasukan Basrah sudah bergabung dengan pasukan Kufah, yang memimpinnya nanti adalah Abu Sabrah bin Abi Ruhm. Ya. Demikian juga kalau datang pasukan-pasukan bala bantuan dari arah yang lain. Misalnya ada pasukan dari arah yang lain ikut bergabung dengan pasukan Basrah atau pasukan Kufah, semuanya nanti berada di bawah kepemimpinan Abu Sabrah bin Abi Ruhm. Kemudian, ya Fasara An-Nu'man bin Muqarrin bi Jaisil Kufah. Maka berangkatlah pasukan Kufah yang dipimpin oleh An-Nu'man bin Muqarrin. Tujuannya adalah Al-Ahwaz. Ya, Al-Ahwaz ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan ya, wilayah yang terletak di perbatasan antara Iran dan Irak. Baik. Nah, ketika itu fasabaqa al-Basriyyin. Fasabaqa al-Basriyyin fantaha ila Roma Hurmuz ya wa biha Hurmuzan. Maka ternyata pasukan Kufah, karena tadi instruksinya Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar segera dengan cepat kirimkan pasukan ya ke daerah Ahwaz. Maka ini dilaksanakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau segera menyiapkan pasukan, langsung beliau kirimkan. Ternyata barakallahu fikum belum sempat bertemu ya, belum sempat bertemu dengan pasukan Kufah. Pasukan dari Basrah ini sudah terlebih dahulu dihadang oleh pasukannya Hurmuzan. Nah, ini gimana ini? Pasukannya belum kumpul ini ya. Yang dari Basrah ternyata sudah dicegat terlebih dahulu oleh Hurmuzan. Sedangkan Kufah belum sampai ke sana. Ya, pasukan Kufah belum sampai ke sana. Pasukan Basrah sudah dihadang oleh pasukannya Hurmuzan. Fa kharaja ilaihi al-Hurmuzan fi jundihi wa naqada al-ahda bainahu wa bainal muslimin. Maka kemudian Al-Hurmuzan dia batalkan semua perjanjiannya dengan kaum muslimin, dan dia pun berupaya untuk menghadang pasukan An-Nu'man bin Muqarrin. Ya, pasukan An-Nu'man bin Muqarrin dihadang oleh Al-Hurmuzan dan kemudian dia pun membatalkan perjanjian, padahal sudah berkali-kali ya, dia sudah berkali-kali membuat perjanjian dengan kaum muslimin. Fabadarahu ya tama'an an yaqtati'ahu qabla maji'i ashabihi min ahli al-Basrah. Maka mumpung pasukannya Basrah itu belum sampai ya, belum sampai dan belum bergabung dengan pasukan Kufah, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh Hurmuzan. Lihat liciknya Hurmuzan ya, atau cerdasnya Hurmuzan. Sebelum gabung pasukan Kufah dan pasukan Basrah ya, serang dulu pasukannya Basrah. Ya, serang dulu pasukannya pasukannya Kufah ya. Pasukannya Kufah diserang terlebih dahulu. Raja'an sura ahli Faris. Karena dia mengharapkan kemenangan bagi orang-orang Persia. Kalau dia berhasil mengalahkan ahli Kufah, berarti ahli Basrah, berarti maaf ya, kalau dia berhasil mengalahkan pasukannya ahli Kufah, maka nanti ahli Basrah kekuatannya akan melemah. Ya, tidak bisa menyatukan kekuatan mereka dengan orang-orang dari Kufah. Maka serang dulu orang-orang Kufah ini. Faltaqa ma'ahu An-Nu'man bin Muqarrin ya bi Erbil. Maka bertemulah kedua pasukan di suatu tempat yang bernama Erbil atau Arbil. Ya, Arbil ini daerah dekat Roma Hormuz, Persia. Ya. Sekarang masuk wilayah Irak tapi di perbatasan dengan Iran. Maka bertemulah pasukannya Hormuzan dengan pasukannya An-Nu'man bin Muqarrin di tempat tersebut. Lantas apa yang terjadi? Faqtatala qitalan syadidan. Maka terjadilah pertempuran yang demikian hebat, yang demikian sengit. Fahuzimal Hormuzan. Namun ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Pasukan Hormuzan berhasil mereka kalahkan dengan begitu telak. Ya, jadi akal-akalannya Hormuzan tadi yang dia berencana untuk mengalahkan pasukan Kufah ya sebelum bergabung dengan pasukan Basrah ya gagal total. Justru pasukannya Hormuzan berhasil dihancurkan oleh kaum muslimin ya. Qala apa kemudian yang terjadi? Fa farra ila Tastur ya atau ila Tustar. Maka kemudian kaburlah Al-Hormuzan ke Tustar ya wa taraka Roma Hormuz. Kemudian dia pun meninggalkan kota Roma Hormuz. Fatasallamaha An-Nu'man anwatan wa akhadha ma fiha minal hawasil wadh-dhakhair was-silah ya wal udad. Maka kemudian kaburlah Hormuzan ke Tustar, kemudian dia meninggalkan Roma Hormuz dan Roma Hormuz pun berhasil dikuasai oleh pasukannya An-Nu'man bin Muqarrin ya. Kemudian An-Nu'man pun berhasil mendapatkan ya perbendaharaan harta yang demikian banyak, harta yang melimpah, demikian juga persenjataan yang demikian lengkap, berhasil kemudian dikuasai oleh kaum muslimin ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan serku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah ya, yang pada akhirnya ya Roma Hormuz ditinggalkan oleh Al-Hormuzan begitu saja dan berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dia pun kemudian kabur ke Tustar. Nah, bagaimana dengan kabarnya Hormuzan selanjutnya ya, maka insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas tentang penaklukan Tustar dan ditangkapnya Hormuzan sampai kemudian dia dibawa ke kota Madinah. Ini yang insya Allah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, belum ada. Adapun masalah muamalah, nanti bisa ditanyakan kepada Ustadzuna Aminur Bait, Hafizahullah ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.